dalam kenal yang itu sukun dan tanwin. Sekarang ini sukun. Nun sukun dan tanwin jika bertemu huruf hijaiyah dan dibagi-bagi menjadi ini ada berapa? Ada empat. Right. Yang pertama adalah surah, yang kedua digemol, yang ketiga al-jifnab, yang keempat al-jifat. Kalau sekarang min sukun itu cuma tiga saja. Yang pertama adalah ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga idgham. Ikhfa, idgham, idgham. Ikhfa tidak ada. Juga tidak ada. Yang pertama, al-ikhfa, min sukun bertemu dengan huruf bah, ikhfa jadinya. Ini sama dengan ikhfa, sama bahasanya dan ikhfa itu sama. Karena ikhfa juga ujung-ujungnya jadi min juga, ya kan? Min bahin, min sama aja. Jadi wahun di dengan min bahin itu sama. Karena ujung-ujungnya min itu tidak berubah jadi min. Nun sukun jadi min. Jadi harus diikhfakan. Kita baca lagi, ada koreksi yang alif ba itu masuk huruf demu. Artinya gunnah. Karena di sini dituliskan wasalitul ikhtilab wa indal ba'i fihi bi gunnatin. Jadi termasuk huruf gunnah. Tapi gunnahnya itu dia pakai jadi gabungan antara pertemuan dua bibir, ya, juga dengung dipakai. Mim pakai ya, mim tak, ya, seperti itu. Dengungnya dipakai. Kira-kira dengungnya tuh kedengeran. Dengungnya kedengeran. Jangan sampai murni tidak ada dengung. Ini kurang tepat. Hukum yang kedua adalah idgham. Idgham mutanasilain namanya. Yaitu huruf yang sama. Idgham mutanasilain. Mim sukun bertemu dengan apa yang sama dengan dia? Mim juga. Ini disebut idgham mutanasilain. Mim bertemu mim. Mim sukun bertemu mim berharokat. Ini lebih mantap lagi. Ini berarti hukumnya sama dengan min bertasdid, sama, tidak ada beda, sama. Ya kuat begini, nomor satu. Jadi tingkat-tingkatan penghitung guna ada empat. Nun tasdid, min tasdid, ikhlas ya. Kemudian apa bawahnya tadi? Nun sukun. Kemudian nun sukun dan min, nun berharokat dan min berharokat. Ya. Idgham mutamatsilain. Kemudian yang terakhir adalah al-izhar. Namanya izhar syafawi. Izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim. Kita semuanya izhar. Maka dikatakan sini hati-hati jangan sampai mim sukun ketemu waw dan fa selain ba. Ba, waw, ba, waw, fa itu semuanya memang dibibir semua. Cuman ba itu boleh untuk diamalkan. Tapi khusus temannya ba, waw dan fa tidak boleh. Harus yubhar. Min sukun ketemu waw, harus yubhar minnya. Jelas. Min sukun ketemu fa, harus jelas minnya ketemu fa. Contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim wa mim wa. Itu jelas kan? Mim wa. Terkadang ada orang yang terjebak dan keliru, dikiranya ada dengung gitu. Wailil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini salah. Hati-hati. Hati-hati. Contoh lagi, hum fiha khalidun. Hum fi. Ini yang benar. Jadi jelas. Tidak didengungkan. Hati-hati jangan sampai dengung atau samar. Ya, dengung atau samar. Atau hunna kita katakannya. Hum fiha. Sekarang kalau tidak sadar, terbaca seperti itu. Ya. Wallazina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha ajanna hum fiha ada baca hum fiha coba jadi ya hum fiha khalidun. Kemudian kita balik ke belakangnya ahkamul mim wa nun al mutaddadatain. Hukum mim dan nun mutaddadatain yang bertakdir. Wa hunna min al-munan tubida wa sammi kullan wa sammi kullan harfa hunna tibada wa sammi kullan harfa hunna tibada. Dan dengungkanlah gunakan wa hunna liman huruf mim summa kemudian nun dan huruf nun sudida yang dia bertakdir yang ditakdirkan. Wasami maka berilah dia nama, maka berilah dia nama kullan seluruhnya, maksudnya nun tasdid dan mim tasdid, berilah mereka berdua semuanya, berilah nama apa, yaitu huruf gunnah, huruf gunnah. Nah, jadi mim itu ternyata huruf gunnah, huruf gunnah baja ya, kelihatannya baja yang berbaja jelas. Baga jelas atau kelihatan. Jadi dengungnya lebih selamat. Dan perlu kita ketahui bersama tentang takaran dengung, takaran 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Itu sebenarnya tidak ada ukuran tertentu yang diwajibkan, yang diharuskan. Kadar-kadar tersebut itu sebenarnya sesuai dengan cepat dan lambat orang membaca itu. Dan semua ulama qiraat sepakat dengan apa yang diturunkan kepada kita, diriwayatkan kepada kita. Walaupun kadang berselisih dengan ketukan ataupun namanya genggaman, jari buka, genggam buka, ya, gerakan jari, walaupun bertentangan dengan itu, boleh pakai itu, cuma kadang repot. Dan wallahu a'lam, Syekh Ali Baba tidak setuju dengan namanya gerakan kadar 2 harokat itu begini, buka tutup repot. Karena bacaan itu nanti kadar-kadar ukuran itu masuk sendiri ke dalam cepat lambatnya bacaan tersebut. Bacaan kan adanya at-taktif, yaitu bacanya benar-benar lambat. Yang kedua ada setengahnya, yaitu setengahnya ya, yang disebut dengan at-tadwir. Terus ada yang cepat, namanya al-hadr. Nah, itu berbeda-beda. Dan itu berbeda-beda. Kadarnya bisa diketahui ketika kita talaqqi. Walaupun terkadang gunnah yang dikatakan 2 harokat itu lebih daripada hitungan. Gak apa-apa. Memang seperti itu. Bahkan kalau kurang malah salah. Matobiyari, satu anggukan itu selesai. Ya, memang seperti itu. Tidak ada masalah. Karena bacanya kita ada, kalau takhir kita jarang ya baca takhir. Ya orang bilang itu mujawat itu, lambat. Kita seringnya setengah, pertengahan atau cepat. Jadi bagaimana? Yaitu diperoleh dengan pengakuan oleh orang guru. Kalau kurang sulit nahan. Nah itu. Adapun hitung-hitungan itu tidak masalah, walau ala alam. Cuma kadang repot. Kadang repot. Kadang sangat repot untuk kita gerak-gerak di tangan. Apalagi dalam sholat kan susah. Jadi itu dikira-kira aja sudah cukup. Dan semua ulama qiraat tidak ada yang mengingkari. Kita tidak pakai genggam buka jari. Kita tidak pakai alat itu. Ulama tidak ada yang mengingkari. Boleh tidak pakai itu. Dan ada ulama juga yang membolehkan pakai tutup buka. Dengan menjadi sedalam. Karena dia pakai hitungan, tapi kan repot. Jadi yang sebenarnya yang sampai Quran pada kita yaitu kadarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Hatta di hadis Nabi ataupun riwayat tidak ada ukuran-ukuran itu. Yang ada disebutkan Rasul memanjangkan, ya memanjangkan. Yang sampai pada kita panjang-panjang itu ada jenisnya. Ada 2, 4, 5, 6. Itu bisa disadarkan dengan praktek. Guna adalah termasuk dari panjang, ya panjang. Artinya ditahan dulu, ditahan. Yang guna itu letaknya di hidung, kolsu, rongga hidung. Jadi kalau mengikuti dua harokat sama dengan makobiri repot, tidak bisa, tidak bisa. Agak tambah sedikit, tapi tidak usah kelamaan juga. Tidak usah kelamaan juga. Contohnya, inna, nah itu tidak boleh cukup. Jadi sebenarnya itu pengakuan dari seorang guru. Jika muridnya baca, inna lillahi salah, kurang, deh, mas, ya. Tahan sedikit, karena ini gunah, belum masuk gunah kamu. Bindengnya, maksudnya guru hidungnya. Innalillah, kalau sudah masuk ya. Nah, itu disebut dengan guna. Ya udah, itu dia. Innalillazina amanu Tidak perlu kita innalillazina amanu repot. Tidak ada ulama yang mengingkari dua harokat itu satu anggota tidak ada. Benar. Di mana-mana. Atta imam al-haramin semuanya. Qura. Para qura di dunia. Itu boleh. Dan memang begitu. Disebut dengan dua harokat. Walaupun sangat jauh. Ya. Sangat jauh. Dengan yang namanya hitungan. Genggaman. Tidak nyampe. Innal ladzina amanu wa amiru shalihat. Itu kita sudah. Kalau melakukan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun satu anggota. Innalladzina amanu wa amilu shalihat. Itu pun tidak pakai ini ya. Tidak pak sama yang buka tutup atau tutup buka. Intinya kadar atau ukuran dari panjang pendek itu adalah talafi, yaitu ya begitu satu anggukan ditahan sebentar. Artinya itu sudah mewakili dalam makobiyah dua harokat dikatakan satu alif. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10 harokat. Ada 10 harokat. Berarti 5 alif. Qalu ya. Berarti ada 3 alif. 6 harokat. Jadi itu 6 harokat, jadi itu namanya. Itu nama rakat. Jadi praktek dengan teori kadang jauh berbeda. Tidak ada masalah. Memang seperti itu. Dan ulama tidak ada yang mengingkari itu benar. Tidak harus dibaca Qalu ya Musa. Tidak harus. Repot, capek. kita baca qalu ya Musa. Benar, benar. Ya. Sudah benar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ini antum lihat pada bait yang nomor 21. Ya, lihat. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا أفتى dan yang kedua adalah إدغام بمثلها yaitu إدغام متماثلين أتى yang datang من سكون ketemu yang sama dengan dia apa ya min juga berharokat ya min sukun bertemu dengan min berharokat maksudnya begitu wasami berdiri dia nama idghaman yaitu idgham saghiran idgham kecil ya kata wahai pemuda idgham kecil maka ada pertanyaan kok idgham kecil emang ada idgham besar ada ini pada bingung semua ya mungkin ini perlu kita jelaskan di sini ternyata ada al-idgham saghir ada al-idgham al-kabir ada idgham kecil ada idgham besar mana bingungnya. Dikatakan idgham saghir ini harus dicerna diperhatikan baik-baik karena mungkin ini ilmu baru untuk antum semuanya atau yang sudah tahu sebagai murojaah ya dikatakan idgham saghir kenapa karena sukun dimasukkan ke yang kedua yang pertama kan sukun kan dengar masukkan aja makanya bisa kecil tapi ada yang namanya idgham besar idgham kecil yang pertama berharokat dimasukkan ke berharokat huruf berharokat dimasukkan ke yang berharokat dimasukkan kan berat itu besar tapi dia hilang dan mati dimasukkan tapi sebagian hilang hilang apa yang awal itu hilang huruf yang berharokat dimasukkan ke berharokat ini kan besar sekali ya istilahnya kita ambil contoh tidak mau sobi. Oh. muslimin. Jadi Imam Ghazali itu punya Imam As-Sufi Al-Adil Amor. Nah, ini dia. Beliau ini punya mazhab Imam Ghazali. Ya. Wajudna dari Imam Ghazali rahumuhu al-wa'an bil-Basri fi sahabat. Ya. Saya menurut hukum. Coba itu indahnya bacaan asli. Dia menurut hukum itu dia baca ini. Dia menurut hukum. Ya. Kalau kita baca dia menurut hukum. Dia baca. Dia menurut hukum. Masuk. Masuk. Fokusnya mengatakan kuih masuk. Jadi besar perkaranya. Yang berhalakan dimasukkan ke halakan. Wah. Ada lagi. Zuh ziha alina. Zuh. Zuh ziha alina. Banatul zuh ziha alina. Zuh ziha. Ha'lil maksudkan dia. Ain. Tapi masih bisa, bisa sifat hanya masih bisa. Baru zuhzih harus mudhamun, ya. Jadi ada lagi. Sekarang praktek, silakan ambil mushafnya. Contoh asumsi lagi yang lebih unik lagi. Alam tahu ila rabbika kaifa. Alam tahu ila rabbika kaifa madda dhilla. Alam tahu ila rabbika kaifa. dijajai, jadi bacakan tidak sederhana ini sederhana. Alam tara ila rabbikai. Itulah salah satu bahasa dari bahasa kabilah-kabilah Arab. Memasukkan. Intinya biar mudah. Tapi kadang di kita tidak mudah. Karena tidak kebiasaan. Jadi kabilah Arab itu kadang ada yang kebiasaan memasuk-masukkan. Yang besar itu berharokat, masuk yang berharokat. Ada yang terbiasa dengan imalah miring, tidak terbiasa dengan fathah miring itu yang e. Ada masih bisa sekarang bagian negara-negara Arab masih ngomong masih begitu. Ya seperti Al-Qamis itu Al-Qamis masih ngomong begitu. Jadi percakapannya masih masih. Percakapan sehari-harinya masih itu. Juga ada dulu dosen yang media jadi ceritain sama yang angkat apa lulusan media, dia punya dosen orang Yordan kalau nggak salah. Dia berkata, ini Pak namanya Pak Sababiyah, bukan Sababiyah, kalau kita hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau mereka yang mazhabnya ee itu imalah hatta ta'tiyahumul bayyinah, begitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah fa sababiyyah. Dan masih ada kasetnya, rekamannya. Ada orang Yordan atau mana bicara percakapan dia sehari-hari masih ee seperti itu, dan itu sesuai dengan aturan semalam. Buka Al-Quran surat Abasa. Silakan. Ini mic-nya. Dari kanan dulu. Kanan ini kanan saya apa kanan jamaah? Kanan enggak? Tidak terlalu lama ditahan. Dia sekedar sudah dapat

Ya. Dan itu saja. Latihannya begitu memang. Wahuwa yaksha. Wahuwa yaksha. Yau. Wahuwa yaksha. Hilang lagi. Hilang ini. Wahuwa yaksha. Yau. Ya. Wahuwa yaksha. Ya. فأنت عنه تلهى. Tenaga ringnya, mau nggak? Coba yang putri bergilir, silakan mau wayap saja. Apa antara? Yang putri ditunggu. Barangkali ada yang mau. Belum mau, mungkin malu mungkin, jadi tapi itu ya mudah-mudahan dan yang bapak-bapaknya ngajarin lah ya di rumah. Kadang sulit juga gini, sulit tidak ada mu'alimah Quran, tidak ada cekok maksudnya, jadi bingung juga mereka. Yang benerin harus perempuan juga gitu, misalnya dalam posisi sekarang ini ya sulit. Kalau mereka nggak baca, kita nggak tahu kesalahannya yang mana, gitu lah. Yang mana. Tapi sebenarnya sih, itu dalam pandangan syariat, jika memang tidak terjadi sesuatu apapun dari fitnah yang lebih besar atau masalahnya itu malah lebih besar, nggak ada masalah. Seperti halnya kalau ada saksi interaktif, kan ada juga yang cewek, ya kan, setor nggak masalah, karena memang kebutuhan gitu. Sudah nggak ada lagi. Kalau ada mu'alimah selain kita boleh, gitu. Kalau nggak ada lagi gimana lagi, besar. Tapi ya dengan memberikan pada mereka mungkin minggu depan mau, tidak ada masalah ya. Silakan Pak baca. Kalanya kepanjangan. Lima. Iya, lima. Tapi itu nggak ada masalah sih lima, cuman cara kita membaca atau riwayat Quran kita dari Imam Syafi'i, beliau empat pilih lima. Tapi tidak ada masalah, empat sama lima sama aja. Cuman tadi yang lima ini sudah hampir saja mendekati enam. Ya, jadi seperti ini. Kalain. Jadi enak itu empat ya, karena lebih terus. Kalau lima ya nggak ada masalah. Cuman takutnya kalau udah mendekati enam, jadi seperti bacaannya war sama falak itu enam panjang. Kalla innaha tadhkira. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hamzahnya tasdil. Ini hati-hati dari tasdil. Tasdil itu hamzahnya licin. Faman sya'adakar. Ini salah, kurang tepat. Soalnya semua hamzah dalam Al-Quran semua taktif. Taktif cuma ada di beberapa tempat. A'ajani, A'ajakar, A'allah, A'allah. Itu kok. Lainnya semua taktif. Faman sya'adakar. Dan Lagi? Sebarkan lagi, sebarkan. Itu belum tersebar. Jadi PR-nya ca sama harus perhatikan hamzanya tidak boleh licin, ya. Takhil tidak boleh. Ini termasuk juga terkadang keliru, kurang pak itu kurang udaranya, jadi harus jelas pak S T ya, tidak T itu P ya, ini S pak amat udaranya harus ada T Fu ya, lalu من أي شيء خلقه؟ من Ya. Jadi PR-nya yang izhar tidak boleh didengungkan lama-lama. Ya. Itu kan izhar, jadi harus cepat. Sempurna dengungnya, soalnya itu nun bersatif min mufasat til khala'ah, itu timnya tidak boleh didengungkan lama-lama min mufasatil khala'ahu faqad jara. Setelah belum belum selesai min mufasat Quran, cuman Quran, itu kan banyak jalur-jalurnya atau riwayat-riwayatnya. jalurnya bahkan mencapai 980 berapa gitu ya, hampir 1000 jalur, bahkan bisa lebih. Itu yang diketahui karena Quran ini mutawatir, benar-benar tersebar ya, tersebar dan benar-benar periwayatannya sangat banyak jalurnya, sudah tidak bisa lagi diada-adakan, sudah benar 100%. Satu huruf pun itu ketahuan siapa yang merubah Quran. Quran itu sudah kitab yang paling sahih, paling benar, tidak bisa dirubah dengan tangan apapun. Orang-orang yang menginginkan keburukan apapun akan ketahuan karena sudah tersebar kebenarannya, tidak bisa dirubah dan sudah tersimpan, terset di dada-dada para kufar. Ya. Maka kita kembali lagi, kita ini baca Quran sesungguhnya pakai riwayat siapa? Ya, harus bisa jawab. Mau di TPA, TPQ, SDIT, SMPIT, SMAIT, dimanapun, di masjid pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, acara-acara tilawatul Quran semuanya di Indonesia khususnya itu pakai satu riwayat. Namanya riwayat. Ya coba. Riwayat Utsman. Ya memang sampai ke Utsman, cuman penyandarannya bukan ke Utsman. Ke Al-Imam Abdinya ada. Kita ulang berkali-kali. Karena di Madinah mutawatir banyak yang dicetak. Ada banyak riwayat. Ya, itu Musa Madinah itu. Ada banyak riwayat yang dicetak. Ya. Musa Madinah. Kalau riwayat aku ditulis apa? Dan tulisannya begitu. Waktunya. Kalau riwayat walau adalah di dalam Indonesia. Ya bisa baca kita. Kemudian korun adalah lagi, duri adalah lagi. Pertama kali Quran dicetak bukan hafuz dulu. Salah-salah dimana kepala yang ee itu ya, atau dengan waras dulu. Kalau waras, waras pertama kali tahu dicetak, waras bukan hafuz. Mulai kembali ke masjid, ini Quran kok dibuat, bukan ini. Beda riwayat jalur. Makanya di Indonesia punya kita apa? Mutarnya yang mana atau jalannya sama itu. Riwayat itu pasti loh, pasti. Mas dari kufabilnya berapa? Imam Asy-Syafi'i dari jalurnya Al-Isbah ya, sama Al-Mu'adzir dari Rawah Al-Mu'adzir. Saya tidak paham tentang ini, saya tidak seluruh TPI, TPA, masjid-masjid manapun berada, secara umum 98% kalau saya, soalnya masih ada pada sebuah orang 98% pakai jalur yang mana tahu ini, berarti masjid umumnya berapa? 4 atau 5, tapi beliau mengkondisi pakai 4 disebut masjid yang mufakir masnya boleh, maksudnya boleh apa? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 2, bukan jalur yang mutasi. Boleh 4, ya kita yang mutasi. Boleh 6, itu waras dan kepala. Ya, itu ya. Jadi kalau kita main ke DPA, jadi misalnya sudah lama berjalan? Sudah! Oh, Masya Allah. Musafnya mana? Ini. Itu musafnya pakai riwayat apa? Riwayat Nabi Muhammad. Ya, iya, Nabi Muhammad. Ya, benar. Cuman, bisa berpikir imam siapa yang tidak dulu memperkenalkan yang khasnya ataupun yang berbeda dari lainnya. Semua dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca seluruh bacaan, baca riwayat, seluruh riwayat memang. Cuma riwayat siapa? Riwayat hafal dari asal dari asal dia. Kalau aku baca silsilah riwayat itu aku paham. Kalau temen itu nggak paham. Artinya yang sudah masuk sana dari Al-Fatihah. Ya, monggo. Yang sudah dapat sana dari Al-Fatihah sampai anak, kan dapat kertas ijazah itu. Itu ditulis tuh di atas. Di situ tulis. Kata Syekh, saya telah membaca kepada saya Miki Miswadi, kan? Dari Al-Fatihah sampai anak dengan riwayat hafiz dari asal dari jalur Saudiyah. Dan aku mengizinkan untuknya untuk membaca dan membacakan atau memberikan riwayat kepada orang lain selain dia kapanpun dimanapun dia berada. Dan aku, kata Syekh saya, telah mengambil dari Syekh saya pulan, ya kan? Dari Syekh pulan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu. Nah, baru nyambung ya, maksudnya baru paham. Dari Imam Syafi'i, dari Imam pulan dari Imam Hafiz. Dari Imam Hafiz. Imam Hafiz dari Imam Asim. Imam Asim dari Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'i. Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Tuh. Dari Rasul, ya. Dari Jibril, dari udah selesai. Maksudnya itu, jalur-jalurnya ada. Sebenarnya nggak apa lah itu. Yang harus kita setidaknya minimal tahu jalur-jalur ini. Jadi tingkatannya adalah kita, guru kita, Imam Syafi'i, Imam apa, Imam Asim. Tapi ini sahabat Rasulullah Jibril Allah. ini besar. Buat bingung ya. Itu Allah SWT berfirman, ini jalur Safidiyah. Untuk ingat ya, kalau kita sedang mengkaji ini, berarti kita sedang mengkaji riwayat kita ya, yang kita baca Quran setiap hari itu. Ya. Allah berfirman, jalur kita posisinya. Jadi jangan pakai ekor bacanya, pakai sin. ya, pakai sin. Wallahu yaqdiru wa yabtu. Tu bukan tu, itu fat salah tu. Jangan terbalik. Intinya dilihat sinnya di mana? Di atas fat atau di bawah fat? Kalau di atas fat, maka baca pakai sin saja. Ya, baca pakai sin saja. Lalu bagaimana kalau sinnya di bawah? Sinnya di bawah boleh dua-duanya. Boleh pakai fat, boleh pakai sin kalau sinnya di bawah. Tapi yang lebih masyhur pakai fat. Seperti firman Allah dalam surat At-Tur. Allah berfirman, anhumul musayyirun. Al-musayyirun itu sini di bawah. Berarti bisa fat, bisa sin. Kalau isinya di atas, bisa sin saja. Kalau isinya di bawah, bisa fat, bisa sin. Tapi fat lebih didahulukan. Jadi baca bisa dua kali. Bisa dua versi. Ya, bisa dibaca fat, bisa baca sin. Bebas. Tapi yang masyhur adalah fat. Anhumul musayyirun. Bagi fat. Atau pakai sin boleh. Anhumul musayyir. Anhumul musayyirun. Kalau sin di atas fat, satu lagi ada. Di Al-A'raf. Ya. Al-A'raf. Wazadakum fil khalqi basta. Juz 9. Sebelumnya sedikit. Wazadakum fil khalqi basta. Itu bukan pakai fat, tapi pakai sin. Karena sinnya di atas fat. Nah, wazadakum fil khalqi basta. Basta. Ya. Pakai sin ya. Wazadakum fil khalqi basta. Tidak dibaca daf, daf, daf. Pakai sin, daf. Berarti ada berapa tempat? Tiga tempat tadi ya. Wallahu yaqdiru wa yabtu. Pakai sin. Wazadakum fil khalqi basta. Pakai sin. Am humul musayyirun. Bisa fat, bisa sin. Am humul musayyirun. Bisa fat, bisa sin. أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون الحمد لله telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ada kata-kata yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kata-kata yang salah dan khilaf semata-mata dari saya pribadi, ya, mohon koreksinya jika ada terdapat kesalahan. Dan aku berlindung dari kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.